Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita melanjutkan pembacaan kitab Sunan Taufik. Kita sudah sampai di rukun salat yang ke-10, yaitu tumaninah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyru at-tumaninatu fihi. Rukun salat yang ke-10 adalah tumaninah di dalam sujud. Jadi sujud harus tumaninah ya, sama seperti rukun-rukun yang lain. Minimal tumaninah seperti yang sudah dijelaskan adalah kadar ucapan subhanallah, dan yang lebih sempurna adalah membaca zikir-zikir yang diriwayatkan di dalam sujud. Zikir itu adalah ucapan subhanarabbiyal azim 3 kali. Jadi subhanarabbiyal azim ini lebih sempurna dari minimal tumakninah ya. Maha suci Tuhanku zat yang maha tinggi. Al-Hadi Asar Al-Julusu Baina Sajidatain. Rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini memiliki 2 fardu, yaitu yang pertama, tidak ada tujuan lain dengan bangkit dari sujud ya. Tidak ada tujuan lain selain sujud ya. Ini ala ini di ta'likannya ini, ala ini mungkin ghairu ya, mungkin ghairu. Jadi seperti halnya rukun-rukun yang lain, tidak boleh melakukan rukun itu dengan tujuan yang lain. Jadi bangkit dari sujud itu tujuannya harus duduk, tidak boleh ada tujuan yang lain. Maka andai kata ada seseorang yang bangkit karena kaget oleh sesuatu, misalkan di saat sujud kemudian jidatnya disengat lebah misalkan ya, kemudian kaget lalu duduk, nah itu duduknya tidak cukup karena dia bangkit bukan dikarenakan niat duduk antara 2 sujud. Dan karena contoh ini orang yang bangkit karena kaget ini tidak cukup, maka dia harus kembali sujud ya, kembali sujud supaya dia bangkit dari sujud dengan tujuan duduk. Ini adalah fardu yang pertama. Kemudian fardu duduk yang kedua adalah tidak memanjangkan, maksudnya tidak memperlama ya. Karena seperti halnya iktidal, duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang singkat, rukun qasir. Maka andai kata ada seseorang yang memperlama duduk di atas zikir yang diriwayatkan, itu bisa membatalkan sholat. Jadi maksimal bacaannya itu adalah zikir-zikir yang diriwayatkan untuk duduk ya. Kemudian duduk ini tidak disyaratkan, kesahan duduk tidak disyaratkan mengangkat tangan setelah sujud. Jadi tangan itu tidak harus terpisah dari tanah ya, terpisah dari tempat sholat. Maksudnya andai kata seorang duduk tapi tangannya masih menempel ya, sujud kan tangannya menempel ya, tangan menempel ke tempat sujud. Andai kata ada orang yang duduk dan tangannya masih menempel di tempat sujudnya, itu sujudnya sah. Jadi kesahan duduk di antara 2 sujud itu tidak disyaratkan mengangkat tangan dari tempat sujud. Kemudian sebentar, ini aplikasinya baru jadi kadang juga salah ya. Ini talikan tadi ya, ini talikan tadi bahwa di kata di atas tadi tulisannya ala sujud ya, ala sujud, tapi yang benar ghairu. Asani asar at-tumaninatu fihi. Rukun salat yang ke-12 adalah tumaninah di dalam duduk ya, tumaninah di dalam duduk. Minimal tumaninah seperti tadi yaitu kadar subhanallah. Yang lebih sempurna yaitu membaca zikir-zikir yang diriwayatkan untuk duduk di antara 2 sujud, yaitu ucapan Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warjukuni wahdini wa'afini ya. Ini adalah bacaan untuk duduk ya, bacaan untuk duduk. Ini bacaan sunnah ya, karena tidak baca apa-apa itu juga sah sholatnya, karena rukunnya kan duduk. Ini nanti akan dijelaskan maknanya satu persatu akan dijelaskan. Mengapa zikir ini digunakan untuk zikir duduk? Karena Nabi Muhammad bersabda, hadhil alfadus sab'ah baina sajdataini. Ini kalimat ini adalah 7 kalimat yang dibaca di antara 2 sujud. 7 kalimat itu kan ikfirli 1, irhamni 2, wajburni 3, warfani 4, warzukni 5, wahdini 6, waafini 7 ya. Jadi 7 kalimat ini adalah kalimat yang dibaca di antara 2 sujud, itu sabda Nabi. Nah, kemudian sekarang artinya. Arti dari ighfirli adalah ya Allah, tutuplah dosaku dan hapuslah dosa dariku agar aku tidak mendapatkan siksa. Jadi memohon kepada Allah supaya tidak disiksa karena dosanya telah ditutupi dan dihapus. Kemudian makna dari irhamni, ya Allah berilah aku pahala dengan kebaikanmu. Jadi irhamni ini meminta pahala. Kemudian makna ujburni, ya Allah berilah aku kekayaan dan penuhilah bentuk-bentuk kekuranganku. Jadi ujburni ini hubungannya dengan harta ya. Ya tidak cuma harta sebenarnya, segala kekurangan kita memohon agar dipenuhi oleh Allah. Kemudian makna irfa'ni, ya Allah angkatlah kedudukanku. Maksudnya jadikanlah kedudukanku di sisimu. Jadikanlah kedudukanku di sisimu kedudukan yang tinggi. Jadi meminta kepada Allah supaya diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian mana urzukni, ya Allah berilah aku dari kebendaharaan kebaikanmu. Khazain ini perbendaharaan ya, maksudnya berangkas. Ibarat manusia itu berangkas keuangan ya, berangkas yang isinya uang itu khazain. Berilah aku dari berangkas kebaikanmu apa yang telah kau bagikan kepadaku di zaman azali yang berupa kehalalan. Jadi tidak hanya meminta kekayaan saja, tetapi kekayaan yang halal. Sekiranya engkau tidak menyiksaku atas hal itu. Jadi kekayaan itu kan tidak selamanya bebas dari siksaan ya. Ada kekayaan yang dihasilkan dari hal-hal yang haram itu kan, walaupun di dunia enak nyaman, tapi kan nanti di akhirat baru kena siksa ya. Kemudian ihdini, makna dari ihdini adalah ya Allah adimni ala hidayatika ilal Islam. Ya Allah jadikanlah aku selalu mendapatkan petunjukmu untuk melakukan syariat-syariat Islam. Jadi petunjuk ke agama Islam, yang hal itu maksudnya ini adalah doa supaya kita di tengah jalan tidak murtad ya. Jadi memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita hidayah di agama Islam, yang hal itu merupakan nikmat yang paling besar. Kemudian yang terakhir makna wa'afini, ya Allah hindarkanlah aku dari segala hal yang ku benci. Jadi memohon agar semua hal yang kita benci dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal isa asar al-julusu li tasyahudi al-akhiri wa ma ba'dahu. Rukun salat yang ke-13 adalah duduk untuk tasyahud akhir dan rukun setelah tasyahud akhir. Rukun setelah tasyahud akhir ini adalah sholawat kepada Nabi dan juga salam ya. Salam akhir sholat itu. salam yang pertama, karena salam yang kedua itu kan hukumnya sunnah. Jadi duduknya saja ini juga rukun ya. Tasahudnya rukun, duduknya juga rukun. Artinya kalau tasahud tanpa duduk itu juga tidak sah. Arabia asar atasyahudul akhir, ini kita lanjutkan di video setelahnya ya. Kita lanjutkan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bishawabi.